Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah taala biidznillah kita akan masuk pada juz yang ketiga atau jilid yang ketiga dari buku Aisar lis-Sighar fi ta'allumil Qur'an di halaman 3. Bisa kita lihat mujmal dari kandungan jilid ketiga. Yang pertama melanjutkan pelajaran sukun, ya, jadi sukun pada huruf-huruf qalqalah. Lalu tasydid atau syaddah. Nah, berikutnya adalah masuk pada hukum, ya, yaitu hukum al, baik al yang dibaca dengan idhar itu al-qamariyah ataupun al yang dibaca dengan idgham itu al-syamsiyah. Juga mengenal hukum yang lain, hukum tafkhim wa tarqiq pada huruf lam, yaitu pada lafzul jalalah, pada lafaz Allah. Nah, inilah madmun kandungan dari buku ketiga. Nah, dan insyaallah di sesi ini kita setidaknya akan menyelesaikan sukun pada huruf-huruf qalqalah insyaallah taala. Nah, huruf qalqalah ada 5. Ba, jim, dal, ta dan qaf, ya. Dengan mudah mungkin dengan membentuk susunan kata itu, baju di toko, ya. Baju di toko ini yang biasa sering dilafadzkan untuk mengingat-ingat huruf-huruf qalqalah, baju di toko. Nah, atau dengan apa yang sering didapatkan dalam buku-buku tajwid, ya, Arabiyah, qutbu jadid, ya, qutbu jadid atau qutbu jaddin. Al-muhim huruf-huruf qalqalah ada 5, qaf wa ta, bal, ba wal jim, dal. Ya. Huruf qalqalah adalah huruf yang khusus, ya, huruf yang khusus. Kekhususan huruf ini akan tampak saat disukun, ya. Kekhususan huruf qalqalah akan tampak pada saat sukun, ya. Bagaimana itu? Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa sukun apa? Adalah proses penyuaraan dengan cara apa? Tasadum baina udwai an-nutq, ya, dengan mempertemukan dua alat pengucapan. Itu sukun. Ya, suara yang dihasilkan dari proses apa? At-tasadum, ya. Bertemunya dua alat pengucapan. As, al, ya. Al, taib. Dan sukun adalah lawan dari harakat. Al-harakah. Ini apa? At-taba'ud baina al-udwain, ya. Proses terpisahnya dan saling menjauhnya, ya, dua alat pengucapan. Ba, sa, dha, taib. Adapun huruf-huruf qalqalah maka saat disukun ada kekhususan di mana huruf ini ketika terjadi benturan pada makhraj maka diikuti dengan tabaud, ya, dengan tabaud. Setelah terjadi benturan maka terjadi apa? Tabaud, ya, yakni pemisahan di antara dua alat pengucapan, namun tidak seperti harakah, tidak seperti harakah, tidak sama dengan harakah. Sekedar memisahkan antara dua alat pengucapan, ya, tidak bertahan pada makhrajnya ab, namun langsung dipisahkan, ya, namun tidak seperti apa harakah. Nah, itulah qalqalah. Memisahnya tadi diikuti dengan saut, ya, diikuti dengan suara. Nah, suara itulah yang dinamakan dengan qalqalah, bukan hanya sekedar membuka tanpa suara ab ab, tidak. Ab, ya, dengan suara. Ab. Baik. Coba dibaca. Abe. Ya, tidak sampai berharokat. Aba. Ya. Abe. Ya. Baik. Jim sukun. Aje. Dan sukun. Ade. Suara qalqalah adalah persis sama dengan suara vokal e. Ya. E. Abe. Aje. Ade. Dan proses apa namanya munculnya suara tadi dengan cepat, ya, ya seperti sesuatu yang memantul, benda yang memantul setelah terjadi benturan maka dia akan langsung, ya, berpisah, ya, tidak bertahan lama beberapa saat, ya, pada apa posisi berhimpitan, tapi langsung dipisahkan. Ade. Itulah qalqalah. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melafadzkan qalqalah. Yang pertama, ya, bahwa harokat-harokat sebelum huruf qalqalah tidak berpengaruh pada suara qalqalah. Ya, misalkan gini, ba sukun sebelumnya kasroh ibe, maka suara qalqalah sama dengan saat ba sukun sebelumnya fathah dan dhammah. Abe, ibe, ube, tidak ada perbedaan. Ya. Keadaan harokat sebelum huruf yang diqalqalah tidak mempengaruhi bunyi qalqalah, sama. Yang kedua, diupayakan tidak ada bunyi hamzah sukun. Ya. Misalkan abe, ade, aje. Namun suara qalqalah dikeluarkan. Abe. Aje, ade, ya, tidak ada bunyi hamzah di akhir suara qalqalah. Contohnya abe, aje, ade. Naam. Yang kedua. Naam. Baik. Untuk huruf ta dan qaf maka sifat tafkhim, ya, tampak pada keduanya. Jadi meskipun tadi suaranya adalah persis sama dengan huruf e, namun huruf e-nya ini vokal e-nya mufakham, ya. Coba kita sukun huruf ta. Ato. Ato. Ako. Ya. Baik. Mungkin akan dikatakan bahwa huruf ta sukun dan qaf sukun suara qalqalahnya mirip dengan huruf-huruf ta dan qaf yang maftuhah. Ya, mungkin saja ada benarnya. Namun tidak sama. Ta ini huruf ta yang maftuhah. Ta. Qa, ya. Ato, aqo, ya, ada beda, ya. Memang ada tafkhim padanya. Nah, yang jelas tetap kita bedakan antara huruf sukun pada ta dan qaf dengan saat ia maftuh, maftuhah. Nah, mafhum, ya, tidak ada suara apa hamzah, ya. Dan sama saja apakah letak huruf qalqalah itu di tengah kalimah atau di akhir kalimah, maka tidak ada perbedaan. Ya, tidak ada perbedaan. Meskipun, ya, ada sebagian atau ada apa namanya penyebutan jenis qalqalah sughra dan kubra, namun dalam praktek tidak ada perbedaan. Ya, dalam nutq, dalam pengusapan tidak ada perbedaan antara qalqalah sughra dan kubra. Nah. Nah. Baik. Coba kita baca. Ba sukun, huruf ba sukun. Tibana. Tibatum. Bihabalin. Tabalu. Bidhibahin. Birabawatin. Tabsiratan. Bi'abadihi. Subhana. Baris kelima. Wa tabagunaha iwajan. Asra bi'abadihi laylan. La yuzliqunaka bi'absarihim. habli hukman, habli hukman, وفديناه بذبح عظيم Halaman berikutnya dal sukun ud adha adraka adna faadla baris kelima lam yalid wa lam yulad لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد Di sini ada dua huruf dal, yang satu di tengah jumlah, di tengah qiraah, yang satu di akhir, ya. Mauquf 'alaiha. Tetap sama, ya, walaupun letaknya berbeda, ya, antara tengah qiraah dengan akhirnya tetap dibaca dengan cara yang sama. Tidak ada bunyi hamzah sukun setelahnya. Kita ulang, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dan suaranya tentu tidak akan, tidak perlu dipanjangkan. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Ya, tidak perlu jangan dipanjangkan. Yulad, jangan. Ya, yulad, cukup segitu aja. Ya, tidak ada, yakni tamtid, memanjangkan suara. Yulad, tidak. Ya. لو تدهن فيدهنون bawahnya kita baca dengan lebih pelan wa qad akhadha mithaqakum la tad'uuhum ila siratin وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ya. Jim sukun halaman 6 تَجَرِي تُجْزَى تَجَعَلُ تَجَزِي Baris kelima فَأَجَمِعُوا كَيْدَكُمْ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ بِعِجَلٍ حَنِيذٍ خَرَجَتُمْ جِهَادًا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها Halaman berikutnya sukun pada qaf ya qaf dan ta memiliki sifat isti'la ta juga ada tambahan sifat itbaq taqafu ta taqo tebalkan taqo tidak hanya mantul taq tidak pantulkan dengan tafkhim taqafu maqatan baqaliha bimiqadarin aqarartum aqo tebalkan aqarartum faaqbalu taqarabu فَأَقْبَرَهُ فَأَقْبَرَهُ Dua baris terakhir, halaman 7. فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم نعم. Kemudian sukun pada huruf ta. Ratabin. Rato. Kalau to ya fathah rato. Rato ya. Ini rato. Rato ya. Dipantulkan dan tafkhim. Rato bin. Bi batani. Ahatana. Khitabati. Naam. Baris keempat. Tush tiyata. Tui. Tiyata. Tush ti. Tush tiyata. Ya, tak semua. Wa natabau. Fa'ita'amu. Tebalkan. Fa'ita'ita. Fa'ita'amu. أطغيته وربطنا على قلوبهم تساقط عليك رطبا يعني طعنة مفتوحة روط روطب رطبا تساقط عليك رطبا تساقط عليك رطبا وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا خبرا ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون melengkapi pelajaran sukun, maka setelahnya kita akan belajar tasydid. Ya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sukun adalah singkatan dari sukun khafif. Ya, singkatan dari sukun khafif. Sedangkan syadid adalah istilah yang sekarang ma'ruf, yang merupakan singkatan dari apa? Sukun syadid. Ya. Jadi kita mengenal ada dua sukun, sukun khafif dan sukun syadid atau sukun thaqil. Ya. Taib, ada sukun khafif, ada sukun syadid. Sukun khafif disingkat dengan apa? Sukun. Ya. Sukun syadid disingkat dengan syadid, dengan apa? Tasydid ya. Atau syaddah. Bedakan syiddah dengan apa? Syaddah. Kalau syiddah itu sifat huruf, kalau syaddah keadaan huruf ya. Ini sukun tapi sukun syadid ya, dengan istilah lain apa? Syaddah atau tasydid. Sukun atau sukun khafif tandanya adalah huruf kha ya, huruf kha yang dihilangkan titiknya dan dipotong bagian bawahnya. Ya, itulah tanda sukun khafif. Ya. Jadi kha atau tanda yang sekarang ada itu adalah singkatan dari khafif. Ya. Sedangkan tasydid atau syaddah tandanya apa? Bagian depan dari huruf syin. Ya. Yang dihilangkan titiknya. Ya. Nah, tanda itulah yang kemudian membedakan antara sukun khafif dan sukun syadid atau sukun thaqil. Ya. Makanya kita akan mengenal nanti istilah apa mukhaffaf dan mutsaqqal. Ya, mukhaffaf dan mutsaqqal. Mukhaffaf yakni sukun, mutsaqqal yakni apa? Musyaddad. Ya. Baik. Ya, jadi apa? Tanda sukun bukan lingkaran tapi apa? Yakni apa? Bagian atas dari huruf kha yang dihilangkan titiknya. Nah, apa hakikat dari tasydid atau syaddah? Hakikatnya adalah sukun yang diidghamkan lalu berharokat. Jadi huruf yang bertasydid sama dengan apa? Huruf tersebut disukun lalu diidghamkan pada huruf yang sama berharokat. Kalimat abba misalkan banyak musyaddadah, maka setara atau kurang lebihnya dahulu atau prosesnya adalah dari huruf ba yang sukun lalu apa diidghamkan ya pada huruf ba berikutnya lalu berharokat ya. Jadi ada idghamnya, kalau tidak ada idgham tentunya akan muncul suara qalqalah abba ya abba, namun ba nya diidghamkan sehingga muncul abba ya abba. Demikianlah kurang lebih hakikat dari tasydid. Nah, pelajaran tasydid kita berikan pada juz yang ketiga ini dalam beberapa halaman ya. Mulai dari halaman 9 berlanjut hingga halaman 6. Ya. Ya, kurang lebih dasarnya sampai halaman 19 ini dasarnya. Kemudian ada pengembangan-pengembangan berikutnya. Nah, kita urutkan dari huruf ba, kemudian ta, fa, jim, ha, kha, dal, dhal, dan seterusnya sampai terakhirlah huruf ya. Nah, terlibat padanya semua huruf kecuali huruf apa? Hamzah dan alif tentunya. Hamzah tidak mungkin bertasydid. Demikian pula huruf alif tidak mungkin bertasydid. Ya. Taib. Sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf ya dalam hal ini adalah sifat rokhawah dan syiddah juga ya memiliki pengaruh saat kita melafadzkan huruf-huruf tersebut dalam keadaan bertasydid. Huruf-huruf yang bersifat rokhawah maka saat ditasydid akan tampak aliran suaranya. Misalkan fa, coba. Affa. Affa. Ha. Ahha. Kha. Akhi dhal, coba disukun az di tasydid az, ada aliran suara azza assa asha affa ha, coba ahha ahha wawu awwa ya ayya. Sebaliknya huruf-huruf yang bersifat syiddah ya cenderung suaranya apa? Tertahan ya. Cenderung tertahan. Misalkan ta, atta ya, tertahan. Suaranya tertahan. Atta. Huruf ta misalkan. Atta. Ya, tampak sekali. Nah, huruf ba juga nampak tertahan atau apa ada kesan tertahan. Abba. Jim, ajji. Dal, addi, Yang jelas sekali adalah huruf ta dan to. Ya. Kaf juga demikian. Ak, ya, berhenti. Akka. Taib, huruf qaf juga berhenti. Akko. Ya. Taib. Ya, ini kurang lebih sifat-sifat tadi akan menjadikan apa? Berbeda antara huruf yang rokhwa dan huruf syiddah. Zaman dari masing-masing tasydid, masing-masing huruf yang bertasydid itu kurang lebih sama. Antara dhal dengan sin. Adha, assa, alla. Begitu pula bila yang disukun adalah huruf-huruf yang bersifat syiddah. Akka. Ya. Munculnya suara kembali ya dengan jeda yang kurang lebih sama. Alla, coba. Alla. Sekarang di tasydid huruf kaf. Akka. Dal. Adda. Kurang lebih sama. Semua sama. Dari ba terus sampai ya. Kecuali huruf nun dan mim. Ya, huruf nun dan mim maka zamannya lebih panjang. Ya, zamannya lebih panjang. Coba lihat halaman 17. Halaman 17. Di sini ya kita akan mentasyid huruf mim. Dan berikutnya huruf nun. Amma. Umma. Ummatun. A'immatan. Atammaha. Paling bawah. Fa'asammahum. Ahammathum. Fatayammamu. Ya. Jadi zaman mim tasydid lebih panjang daripada zaman huruf-huruf selainnya yang bertasydid. Coba ulangi lagi. Fa'asammahum. Ahammathum. Fatayammamu. Ya. Coba lihat kalimat fa'asammahum. Ada berapa mim? Dua. Yang pertama bertasydid. Yang kedua sukun. Coba baca. Fa'asammahum. Naam. Gunnah ada pada mim yang mana? Gunnah ada pada mim yang mana? Dua-duanya. Ahsantum. Ya, dua-duanya punya gunnah karena gunnah tidak bisa dipisahkan dari huruf mim. Namun miqdarnya martabahnya berbeda, ya. Tingkat atau zamannya untuk mim yang bertasydid dan mim yang sukun ini zaman gunnahnya berbeda, tingkat gunnahnya berbeda. Naam. Mim yang bertasydid gunnahnya dikatakan gunnah hiya akmal, ya. Gunnah hiya akmal ma takun. Gunnah hiya akmal ma takun. Paling lama dia. Coba baca. Fa'asammahum. Ya. Adapun mim yang bertasydid, mim yang sukun saja, ya, ini namanya mim mudharah, ya. Mim yang sukun dan dibaca idhar. Ini juga kita katakan ada gunnahnya. Namun tentu lebih pendek. Fa'asammahum. Ya, tidak dipanjangkan seperti mim yang bertasydid. Fa'asammahum. Ya. Misalkan an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini namanya mim yang sukun dengan sukun mim yang mudharah, ya. Zaman gunnahnya ya segitu, tidak terlalu panjang. Nah. Begitu pula pada nun, ya. Coba kita baca baris ketiga. Inna. Anna. Anna. Anni. Annama. Wa innani. Lihat baris kedua dari bawah. La ta'tunnani. La azidannakum. La yasjununnahu. Coba antum perhatikan kalimat la ta'tunnani wa bihi nakhtim insyaallah. La ta'tunnani, berapa huruf nun yang ditulis dalam kalimat ini? Dua. Yang pertama apa? Nun bertasydid, yang satu nun berharokat kasrah. Ya. Gunnah ada pada nun yang mana? Nah, pada dua-duanya. Pada kedua nun ini ada gunnah. Nun yang bertasydid dengan rutbah, dengan tingkatan gunnah yang paling sempurna, hiya akmal matakun. Sedangkan gunnah pada nun yang berharokat kasrah adalah pada martabah yang paling rendah. Ya. Taib, yaitu gunnah hiya angkos matakun. Ya, sangat singkat gunnah pada nun yang berharokat. Ni, coba. Ni. Yaitu panjangnya adalah apa? Sepanjang ukuran waktu untuk menempelkan lidah tadi. Sebelum dia berpisah, nah itulah gunnah itu muncul. Ni. Begitu lepas dari gusi, ni. Nah, maka sudah tidak lagi ada gunnahnya. Ana, coba. Ya, maka sesingkat itu gunnahnya. Sesingkat waktu untuk menempelkan lalu melepaskannya. Ya. Maka tetap kita katakan gunnah ada pada setiap nun dan mim dengan tingkatan yang berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Ini kurang lebih pelajaran apa? Tasydid, ya. Gambaran pelajaran tasydid. Insyaallah nanti kita lanjutkan dan mungkin kita sedikit mengulanginya. Nah, nanti pada halaman 22 hingga nah, pelajaran halaman 30 di sini adalah mudzakarah, lembaran-lembaran untuk kita apa mengulang-ulang dan mentadrib lisan kita sebagai pengulangan dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu, sukun, tasydid, ya, panjang, pendek. Nah, dan tentunya ya pelajaran yang paling awal yaitu makhraj dan sifat, ya, kesempurnaan harokat juga tidak bisa atau tidak boleh kita lupakan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.